di atas cahaya ilmu dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta taruka ma'siyatallah ala nurin minallah makhafata iqabillah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah juga di atas cahaya ilmu dari Allah, karena khawatir, karena takut hukuman-hukuman Allah. Hadzal athar isnaduhu sahih. Dari athar ini barakallahu fikum, ada satu perkara penting yang ingin kita sampaikan, bahwasanya sebesar apapun sebuah fitnah, sedahsyat apapun sebuah fitnah, dalam contoh riwayat ini adalah fitnah Ibnul Ash'ath, itu fitnah pemberontakan penguasa yang terbesar pada masa lalu dalam sejarah Islam di era tabi'in. Fitnahnya begitu dahsyat, tersamarkan atas kebanyakan kaum muslimin, bahkan tersamarkan atas sebagian orang-orang saleh, bahkan tersamarkan atas sebagian ulama-ulama Islam dari kalangan tabi'in. Mereka semua terseret oleh fitnah Ibnu Ash'ad, terbawa oleh suasana ikut memberontak penguasa. Suatu kondisi yang begitu mencekam pada masa itu. Peperangan demi peperangan, pertempuran demi pertempuran. Di awal-awalnya penguasa kalah. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh Ibnu Ash'ath. Sehingga fitnah begitu besar. Tapi kemudian kondisi berbalik. Kemenangan diraih oleh penguasa ketika itu, maka pemberontakan Ibnu Ash'ath berhasil ditumpas. Besar-besar. Fitnah apapun yang terjadi, itu semuanya diredam dengan takwa. Talak bin Habib rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya tentang solusi fitnah ini, apa yang harus kita lakukan menghadapi fitnah pemberontakan Ibnu Ash'ath yang besar ini, beliau mengatakan adfi'uha bitaqwa, padamkan dengan takwa. Idfa'uha bitaqwa, redam dengan takwa. Begitu pula fitnah-fitnah yang lain. Ketika muncul fitnah syahwat, fitnah-fitnah yang berkaitan dengan masalah syahwat, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah godaan-godaan perkara dosa dan maksiat dan segala macamnya yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini kaum muslimin, jawabannya sama. Atfi'uha bittaqwa, padamkan fitnah tadi dengan takwa. Idfa'uha bittaqwa, talak, redam, tahan dengan takwa. Begitu pula ketika muncul fitnah atau syubhat, berbagai macam syubhat-syubhat bermunculan, berbagai macam sekte-sekte sesat tampil, berbagai macam afkar, pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran menyimpang muncul, tokoh-tokoh penyesat umat muncul, juga sama. Adfi'uha bittaqwa, padamkan fitnah syubhat tadi dengan takwa. Barakallahu fikum. Semuanya dengan takwa. Pada masing-masing fitnah kita bertakwa kepada Allah di situ. Maka fitnah barakallahu fikum memadamkan semua fitnah. Takwa meredam semua fitnah. Ketika kita betul-betul mengamalkan makna takwa tadi, kita akan terselamatkan dari semua fitnah-fitnah yang ada. Ketika masing-masing orang bertakwa kepada Allah dengan makna takwa yang disebutkan tadi, maka akan padam fitnah tersebut. Tidak akan bergolak, tidak akan membara. Takwa Allah diterangkan tadi oleh Talak bin Habib rahimahullah dengan makna yang ma'ruf di kalangan kita, melaksanakan perintah menjauhi larangan namun belum memperincinya, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah pada kasus tadi, di atas ilmu dari Allah mengharapkan pahala, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah pada kasus tadi dengan ilmu dari Allah karena khawatir akan hukuman-hukumannya. Ketika muncul fitnah pemberontakan penguasa, maka kita harus bertakwa kepada Allah pada bab itu. Apa perintah Allah? Apa perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam terkait dengan penguasa yang zalim? Amalkan bimbingan Allah dan Rasulnya ketika itu. Apa larangan-larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam terkait dengan penguasa yang zalim? Tinggalkan larangan-larangan tadi. Kita laksanakan dengan ilmu, kita tinggalkan dengan ilmu, melaksanakan mengharap pahala, ditinggal, meninggalkan karena takut dari yang namanya dosa. Contoh langsung, ketika fitnahnya fitnah pemberontakan penguasa yang zalim, kita mengatakan perintah Allah dan Rasulnya ketika menghadapi penguasa yang zalim adalah sabar. Sabar menghadapi kezaliman-kezaliman penguasa selama mereka belum kafir. Itu yang diperintahkan. Amalkan. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaih. Fa innahu laisa ahadun kharaja 'ala sultani shibra famata maytatuhu jahiliyah." Barang siapa di antara kalian yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, falyasbir 'alaih, hendaklah dia sabar menghadapinya. Sebab tidak ada seseorang pun yang memberontak penguasa satu jengkal saja lalu dia mati, melainkan dia matinya mati jahiliyah. Allah dan Rasulnya memerintahkan sabar. Takwa kepada Allah di situ dengan cara sabar menghadapi kezaliman penguasa. Takwa dalam kondisi yang semacam ini, kita menjauhi larangan-larangan Allah, yang dilarang adalah pemberontakan. Kita kerjakan dengan ilmu, dengan bimbingan ayat wa hadis. Kita amalkan dalam rangka mengharapkan pahala Allah, bukan tendensi duniawi, bukan tujuan politik dan segala macamnya, murni lillahi ta'ala. Kita tidak memberontak dikarenakan Allah larang itu, juga dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ayat wa hadith, ditinggalkan karena khawatir hukuman Allah atas pemberontakan tadi, bukan karena kita takut, bukan karena yang lain-lain. Ketika masing-masing rakyat, masing-masing masyarakat bertakwa kepada Allah pada kasus itu, mereka semuanya bersabar menghadapi kezaliman penguasa, mereka semuanya menahan diri tidak memberontak, ya sudah, atau akan redam fitnah tadi, akan padam fitnah pemberontakan tadi, tidak akan ada fitnah Ibnul Ash'ad, kan begitu. Maka akan terhadap dengan takwa kepada Allah. Begitu pula fitnah yang lain. Ketika muncul fitnah itu syahwat, syahwat perkara-perkara yang menyenangkan kita terkait dengan syahwat dunia. Barakallahu. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal juga demikian untuk bisa menahan diri sabar. Jangan sampai terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Disuruh menahan diri. Barakallahu fikum. Kita laksanakan. Itu merupakan takwa kita kepada Allah di situ. Dengan dasar ilmu, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketinggalkan keharaman-keharaman agama. Keharaman terkait dengan harta, keharaman terkait dengan wanita, keharaman terkait dengan masalah-masalah yang lainnya, tinggalkan. Maka terselamatkan kita dari fitnah syahwat. Jadi muncul fitnah itu syubhat. Juga demikian kita diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk memiliki al-ilmu wal-yaqin, memiliki ilmu, memiliki keyakinan akan al-haq. Kita mendahulukan al-haq, kita muliakan al-haq, kita kembali kepada al-haq, kita ikuti al-haq, al-kitab as-sunnah dengan pemahaman salaf. Kita jauhkan diri kita dari berbagai macam syubhat-syubhat tadi dan orang-orang yang ahli syubhat. Kita perintahkan untuk menjauh dari mereka, memboikot mereka, menghajar mereka, mentahdir mereka dan segala macamnya. Amalkan itu. Itu perintah agama. Dengan dasar ilmu, dengan cara yang benar, mengharapkan pahala Allah, bukan karena emosi, bukan karena dendam, bukan karena pelampiasan amarah, bukan. Lillahi ta'ala, nasihatan lillah, nasihat bagi Allah azza wa jalla. Kita dilarang untuk bersama dengan mereka, dilarang untuk majlis dengan mereka, dilarang untuk begini, begini, begini. Semua larangan tinggalkan. Antum akan selamat dari fitnah syubhat dari dengan takwa. Itu makna adfi'uha bittaqwa. Padamkan fitnah dengan takwa. Idfa'uha bittaqwa. Kalau masing-masing pihak bertakwa kepada Allah pada masing-masing fitnah tadi, tidak laku fitnah itu. Tidak akan bisa besar fitnah tadi. Tidak akan sempat membara fitnah itu. Akan dengan cepat dimatikan fitnah tadi itu. Dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah makna ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim tentang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan untuk dia jalan keluar yang terbaik. Allah tambahkan lagi di situ, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Maka ya khanamuddin azakumullah, dikarenakan kita itu hidup di zaman-zaman akhir, kita hidup di ayyamul fitan, pada hari-hari yang penuh dengan fitnah, ayyamul fasad, hari-hari yang penuh dengan kerusakan-kerusakan. Barakallahu fikum. Jika dikatakan sebagai ayyamus sabr, hari-hari penuh dengan kesabaran, dituntut untuk lebih bersabar menghadapi itu semuanya. Maka selesaikan semua masalah, selesaikan semua fitnah, selesaikan semua muskil dengan takwa kepada Allah azza wajalla. Dengan takwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah azza wajalla. Dengan makna yang terangkan tadi, kita akan selamat dari semua tadi, selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada. Semua masyakil akan terselesaikan, semua problem akan teruraikan. Apapun yang ada akan bisa diselesaikan dengan bimbingan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanatina azakumullah. Tapi pada kenyataannya, barakallahu fikum, kebanyakan orang-orang la yattaqun, mereka tidak bertakwa kepada Allah pada masing-masing kasus, pada masing-masing fitnah tadi. Di saat Allah memerintahkan kita untuk berbuat demikian, justru dia langgar. Contoh saja terkait dengan fitnah syubhat. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menjauh dari bid'ah tadi, menjauh dari syubhat tadi, menjauh dari ahlul bid'ah wa syubhat. Disuruh jauh, jangan mendekat. Disuruh jauh, jangan bermajlis. Disuruh menjauh, jangan mendengarkan ucapan mereka. Disuruh menjauh. Justru yang lainnya malah malah mendekat dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam uzur kata mereka. Dia kan ustaz saya, dia kan orang yang baik dengan saya, dia kan. Akhirnya bersama dengan mereka semua tidak bertakwa kepada Allah pada kasus tadi, maka yang terjadi adalah dia akan terhempaskan oleh fitnah tadi, terbawa oleh fitnah tadi ke arah yang dia tidak sangka-sangka, semakin lama semakin jauh. Walakinna karanasi la yattaqun, kebanyakan umat manusia tidak bertakwa kepada Allah. Maka bertakwalah kepada Allah barakallahu fikum dalam semua keadaan, fi sirri wal alam, dalam kesendirian, dalam kebersamaan. Bertakwalah kepada Allah azza wa jalla dalam semua perkara, fil umuri kulliha, tidak hanya menyelesaikan permasalahan, tidak hanya menyelamatkan kita dari berbagai macam permasalahan, tapi lebih daripada itu, barokah takwa itu sangat banyak. Dengan takwa kepada Allah azza wa jalla dalam semua kondisi-kondisi tadi, rezeki itu akan datang kepada kita. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih kita rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Takwa membawa rezeki, takwa membawa barokah langit dan bumi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan kami bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Keberkahan akan datang kepada kita, barokah dunia kita, barokah pada agama kita, barokah pada akhiratnya kita dengan takwa kepada Allah azza wa jalla. Siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang lancar, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada maisyahnya. Barang siapa yang menghendaki barokah langit dan bumi, hendaklah dia beriman dan bertakwa kepada Allah pada kehidupannya. Wah, sehingga takwa kepada Allah barakallahu fikum perkara yang sangat besar, dan itu merupakan kunci dari semua perkara-perkara yang ada. Maka pertebal ketakwaan kita kepada Allah, dan takwa itu akan menjadi sahih ketika dibangun di atas dasar ilmu, seperti yang dikatakan tadi oleh Talak Ibnu Habib rahimahullah, ala nurin minallah. Dan tidak mungkin orang dapat takwa dengan haqqat tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, melainkan dia harus dengan dasar ilmu. Dia harus tahu ini perkara ketaatan, ketaatan kepada Allah dia kerjakan. Dia tahu di perintah-perintah Allah dan Rasulnya dia amalkan. Dia ngerti di perkara-perkara yang haram, perkara-perkara dilarang oleh agama dia tinggalkan. Harus tahu, ada ilmunya para ulama. Takwa itu harus dengan ikhlas lillahi tabaraka wa taala, dikerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, tidak ada tendensi apapun. Itu yang dikatakan tarju thawaballah, engkau mengharapkan pahala Allah dalam melaksanakan perintah. Takhafu iqaballah, kalau kamu takut akan hukuman-hukuman Allah ketika meninggalkan larangan-larangan tadi. Ikhlasun niyyah fit taqwa, pentingnya keikhlasan niat dalam takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertakwa dengan sejujurnya, bertakwa dengan setulus-tulusnya, bertakwa dengan seikhlas-ikhlasnya. Bertakwa bukan karena urusan duniawi atau tendensi-tendensi yang lainnya barakallahu fikum. Inilah yang akan menyelamatkan kita semua dalam kita mengarungi kehidupan dunia. Ini semua yang akan bisa menaikkan martabat kita selama kita ada di dunia. Ini pula yang akan membawa kita pada kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat. Semua keutamaan-keutamaan, semua fadilah-fadilah yang ada akan bisa kita raih dengan takwa, dengan sebenarnya takwa, dengan yang dimaknakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berislam. Barakallahu fikum. Pembahasan masalah takwa sangat panjang, tapi yang saya inginkan di sini barakallahu fikum adalah pernyataan dari Talak bin Habib rahimahullahu taala, di antara buah takwa. Takwa itu meredam semua fitnah. Takwa itu bisa meredam semua masalah sebesar apapun, sedahsyat apapun, sengeri apapun, itu semuanya akan kita lewati dengan baik dan benar dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan dasar ilmu dan ikhlas dalam bertakwa kepadanya. Barakallahu fikum. Maka bertakwalah dalam belajar kalian, bertakwalah dalam tarbiyah kalian, bertakwalah dalam rumah tangga kalian, bertakwalah dalam amal kalian, bertakwalah dalam dakwah kalian, terus dalam semua aspek kehidupan kita bertakwalah kepada Allah pada itu semuanya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua mauhibatut taqwa, anugerah taqwa kepada kita semuanya, takwa di atas ilmu dan ikhlas, sehingga dengan itu semuanya Allah Taala membimbing kita ke jalur yang benar dan menyelamatkan kita semua dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada sampai akhir hayat kita. Wallahu taala alamu bissawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan subuh hari ini, dikarenakan sifatnya tausiah. Jadi ya kultum kurang lebih 7 menit. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaAllah diberi kemudahan untuk bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.